Mitra bisnis, tindakan brutal yang dilakukan sekelompok orang dengan memasuki sidang Mahkamah Konstitusi baru-baru ini telah menghancurkan wibawa MK. Sejumlah pihak berpendapat, tindakan tersebut merupakan buntut dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Mukhtar terkait dugaan suap sengketa pilkada. Padahal diketahui, MK merupakan lembaga hukum yang sangat terhormat. Keputusannya pun bersifat final dan mengikat, lantaran didasarkan pada kebenaran secara konstitusional. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, melihat kondisi MK sekarang ini, Pak, bagaimana agar semua elemen bangsa bisa menghormati lembaga hukum MK, Pak, ke depannya? Otomatis semua elemen bangsa menghormati kalau memang MK-nya pantas dihormati. Kalau prosesnya kredibel, kalau tidak ada konflik of interest. Jadi jangan ngarapan rakyat menghormati, enggak. Pantaskah dia dihormati? Tapi kalau proses seleksinya kan Pak SBY juga bikin rusak. Patrialis Akbar itu tidak lewat proses yang benar. Tapi bukan karena SBY suka-suka, harus lewat proses. Pak SBY enggak melakukan proses itu. Tunjuk aja. Kan rasanya calon dulu gitu, baru dipilih. Ini calonnya enggak ada. Coba lihat. Di Jakarta, Pak Gubernur sama Pak Wagub naikkan tarif parkir. Membolehkan tarif parkir dinaikkan sampai 5.000 satu jam pertama. Nggak ada yang protes kan? Nggak ada yang demo kan? Nerima kita semua karena kredibel pemimpinnya. Karena kredibel. Dulu zaman Foke ditolak, nggak jadi naik parkir itu. Zaman Sutioso ditolak, nggak jadi naik parkir itu. Tapi zaman Jokowi kan naiknya gila lagi kan? Kok diterima? Karena rakyatnya tahu. Dan itu dibuktikan oleh Pak Jokowi sama Pak Ahok. APBD DKI tahun depan naik berapa persen? 50%. Kok bisa ya? Ekonomi sedang susah. APBD DKI naik 50%. Kok pemerintah pusat nggak bisa? Karena apa? Pak Jokowi nggak ngambil seperak pun. Nggak kayak pemerintah pusat. Hambalang diambil. Apa diambil? Semua diambil. Universitas diambil sama politisi itu. Tapi kalau nggak ada yang diambil, tuh buat rakyat tuh 60 triliun lebih itu. Jadi karena kredibel pemimpinnya. Meskipun beliau berasal dari partai politik juga, Pak. Iya, tapi kan sebetulnya dia bukan aktivis partai kan. Kalau lihat sejarahnya, dia numpang ke partai. Karena dia bukan orang partai, dia pengusaha, bukan aktivis partai. Tapi mau jadi wali kota, harus dari partai. Belum ada independen dulu. Makanya dia ambil PDI Perjuangan. Pada dasarnya dia bukan orang partai. Ahok pun pada dasarnya bukan orang partai. Makanya dia pindah-pindah partai. Buat dia partai itu alat. Dia bilang ke saya begitu ya. Mula-mula PDK, partainya Sahrir. Kemudian Golkar. Kemudian PDI Perjuangan. Dia pernah juga masuk di... mau mencalonkan diri jadi gubernur Sumatera Utara karena istrinya kan dari Sumatera Utara. Kemudian Golkar kan terakhir Gerindra. Sebelum Gerindra independen di Jakarta. Tapi kan dia enggak berhasil mengumpulkan KTP. Kan saya yang bantu, saya mendukung dia untuk jadi independen. Karena dia mundur dari independen, makanya teman-teman nyuruh saya, kan sejarahnya begitu. Partai itu alat untuk saya bisa mengabdi ke rakyat terlepas dari setuju atau tidak. Jadi orang partai yang rusak-rusak. Lihat orang partai, hampir semua rusak. Demikian Faisal Basri. Saya, Mandariska.